harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi mentari hari ini berseri indah. Terima kasih mama, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Hai teman-teman, jangan lupa ikutin kompetisi lagu Keluarga Cemara yang judulnya Harta Berharga. Detailnya seperti apa, kalian bisa langsung cek di bawah ini ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ikutan.